وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Imarah, pemerintahan, bab wajibnya mentaati para penguasa atau para pemimpin dalam hal yang baik, yaitu yang tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan haram mematuhi mereka di dalam kemaksiatan. Pada halaman 120, hadis yang pertama di halaman ini dengan nomor 4701, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Laits an Ubaydillah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala 'ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wat-ta'ah فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Ini hadis yang juga menjelaskan, dan bahkan ini yang paling sesuai dengan bunyi bab. Ya, penjelasannya persis dengan bunyi bab. Nabi SAW bersabda, alal mar'il muslim. Alal mar'il muslim artinya kewajiban seseorang muslim, ya, as-sam'u wat-ta'ah, mematuhi dan mendengar, mentaati, maksudnya mematuhi dan mentaati penguasa, pemimpin, adalah sebuah kewajiban dengan lafaz ala. Dengan lafaz ala ini adalah salah satu dari bentuk pemerintah, walillahi ala nasi hijjul bait, bagi Allah atas manusia. Ini dalil bahwa wajibnya fardu haji atau ibadah haji. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian bersikap jujur, menunjukkan kejujuran wajib. Maka di sini alal mar'il muslim, atas seseorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mematuhi dan mentaati, maksudnya mematuhi dan mentaati pemerintah atau pemimpin, fima ahabba wa kariha, patuh, taat pada apapun, baik ia suka ataupun ia tidak suka. Baik dia perintah itu tidak disukainya, larangan itu tidak disukainya, ataupun ia sukai, dalam kondisi apapun dia wajib taat, ya. Ia wajib mentaati pemimpin, fima ahabba wa karih, wajib atas diri setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang dia senangi ataupun dia benci. Bila mana itu perintah atau larangan atau aturan pemimpin, maka wajib taat atas seorang muslim apapun kondisinya, dia suka, dia benci, kewajibannya taat, ya. Illa an yu'mara bima'siyah, kecuali bila ia diperintah untuk berbuat maksiat, ya. Maka tidak ada kewajiban untuk taat. Bila mana dia diperintah untuk berbuat maksiat, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada mendengar, mematuhi, dan juga tidak ada ketaatan. Jadi konteks ketaatan itu pada ketaatan kepada Allah dan tidak melanggar aturan Allah. Bila mana berbau maksiat, maka tidak ada lagi kewajiban, dan wajib bahkan untuk tidak mentaati. Bila mana perintah atau larangan tersebut berbau maksiat kepada Allah. Tetapi selama tidak, berarti masalah-masalah yang mubah dan tidak bertentangan dengan agama wajib taat. Apalagi kalau masalahnya berhubungan dengan agama, berkenaan dengan agama, perintah, dan perintah itu ternyata aturan agama, maka tentu kewajibannya lebih. Ya, jadi asal hukumnya adalah patuh dan taat kepada pemimpin. Fima ahabba wa karih. Fima ahabba wa karih ini sama dengan bunyi hadis yang pertama di bawah bab ini. Bukan, di awal-awal. Fil manshati, ada kata-kata fil manshati wal makrah dalam lafaznya. Itu bab sebelumnya, ada kata-kata fil manshati wal makrah. Pertemuan yang lalu kalau tidak salah. Ini halaman 110. Maaf, 116. Alaika sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrika wa man syatika wa makrahika. Hadis yang bermula di halaman 115 dan bunyi hadisnya pada halaman 116 di awal. Alaika sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrika wa man syatika wa makrahika wa atharatin alaik. Wajib atas kamu mendengar dan taat pada pemimpin dalam masa sulitmu maupun saat lapangmu, di dalam saat giatmu ataupun masa engganmu. Ini semuanya pada perkara-perkara yang kita sukai atau yang kita benci. Kemudian bahkan di ujung hadis di sini, yang hadis nomor 4692 ini, wa atharatin alaika, itu tambahannya, bahkan walaupun engkau diabaikan, artinya pemimpin itu tidak peduli denganmu, tetapi dia pemimpin, maka tetap wajib mentaati. Jadi hadis ini sama dengan hadis tersebut. Hadis yang sekarang ini fima ahabba wa karih, pada apa yang disukai oleh muslim tersebut atau pada apa yang tidak disukainya, yang dia benci, atau pemimpinnya yang ia benci. Ya. Sekian banyak, apalagi dalam konteks pemilihan pemerintah dalam ranah demokrasi sekarang ini. Ya. Ketika yang menjabat itu bukan yang dikusung atau bukan yang dipilih, ya tentu tidak suka. Karena yang dia sukai, yang dia pilih ternyata yang jadi bukan dia. Maka fima karih. Fima karih. Tetap dia pemimpin yang sah, maka wajib taat semuanya, siapapun. Ya, rakyatnya wajib taat. Fima ahabba wa karih. Ini sedikit ulasan untuk kata-kata ahabba wa karih. Kita lanjutkan 4702. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wahaddathana Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin al-Muthanna qala haddathana Yahya wa huwa al-Qattan ha wa haddathana bin Numair qala haddathana Abi kilahuma an Ubaidillah bihadhal isnadi mislahu. Ini sanad, pangkal sanadnya baru, sementara ujungnya sampai riwayat sampai Ibnu Umar itu sama, dan bahkan bunyi hadisnya sama. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyah, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Ya, fala sam'a wala ta'a. Atas seorang muslim wajib mendengar dan mematuhi, mentaati pada apa yang ia suka, pada apa yang dia yang ia benci, kecuali bila mana diperintah untuk perbuatan maksiat. Bila mana diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada taat dan tidak ada patuh, tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan. Hadis berikutnya pada halaman 121, 4703, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar wal-lafz li ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Zubayd an Sa'd ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu, hadis Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'ath jaisan wa ammar alaihim rajula. Ini sudah berlalu hadisnya tentang hadis Abdullah bin Hudzafah yang nanti dia suruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian dihidupkan api, nyalakan api, disuruh masuk api. Ini hadisnya yang sekarang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah SAW ba'ath jaisan wa ammar alaihim rajula. Nabi SAW mengirim satu pasukan dan dia angkat seseorang sebagai pemimpinnya, amirnya. Ya. Fa'auqada nara, maka pemimpinnya tadi menyalakan api. Waqal, dan ia perintahkan, udukhuluha, kepada bawahannya, pasukannya, masuklah kalian ke dalam api. Mungkin menguji ketaatan, sebagaimana dijelaskan para ulama, menguji apa benar mereka patuh kepada saya. Karena Nabi berpesan ketika mengutusnya, kalian harus patuhi pemimpin kalian, pemimpin pasukan ini. Ya, ya, pemimpin pasukan ini. Dan memang seperti itu, apalagi di dunia militer, kepatuhan kepada senior, kepada atasan luar biasa. Ya, dan itu pula yang ditekankan oleh Nabi, tetapi tetap konteksnya sama. Bila mana berbau maksiat, maka tidak ada kepatuhan, tidak ada kewajiban taat. Kata Ali bin Abi Thalib, maka dia nyalakan api dan disuruh pasukannya masuk ke dalam api. Fa'arada nasun an yadkhuluha. Ada sebagian yang karena memang mendengar perintah Nabi untuk taat, maka dia tidak peduli, karena Nabi yang menyuruh taat kepada pemimpin. Maka dia maka sebagian berkehendak untuk memasuki api. Wa qala al-akharun, sementara sebagian yang lain mengatakan, inna qad fararna minha. Kita kan sudah lari dari api karena takut kepada api lah, maka sekarang kita berjihad. Ya. Karena takut kepada api, maka kita sekarang mukmin, muslim, memilih untuk ya bersama Nabi, menjadi orang-orang pengikut Nabi karena takut api. Loh, kenapa kita sekarang masuk ke dalam api lagi? Ya, kata sebagian yang lain. Fa dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka cerita itu disampaikan kepada Nabi. Faqala lilladzina aradu an yadkhuluha, Nabi katakan kepada yang berkeinginan untuk mentaati dan masuk dalam api, law dakhaltumuha lam tazalu fiha ila yaumil qiyamah. Kalau sempat mereka masuk atau kalian masuk, maka tetaplah kalian di dalamnya sampai hari kiamat. Dibakar terus oleh api tersebut. Wa qala lil akharin, dan berkata kepada yang tidak mau masuk, qawlan hasanan, ucapan yang baik. Artinya dipuji oleh Nabi, ya, disampaikan kebaikan mereka dan menambahkan Nabi SAW menambahkan, wa qal la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada siapapun juga bila mana untuk berbuat maksiat kepada Allah, kepada siapapun juga. Ini kaidahnya, tidak ditetapkan pemimpin la ta'ata, tidak ada ketaatan fi ma'siyatin fi ma'siyatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fi ma'ruf, ini kaidahnya. Sebenarnya kewajiban taat itu hanya pada perkara yang ma'ruf, ya, perkara yang benar, perkara yang baik, dan bukan maksiat, bukan dosa, bukan pelanggaran agama. Ini ketaatannya. Jadi konteks ketaatan pada perkara yang ma'ruf. Inilah kaidah yang dijelaskan para ulama dan mudah untuk dihafal. Innama ta'atu fi ma'ruf. Innama itu adatul hasar, alat yang digunakan untuk menyempitkan. Ketaatan itu tidak umum, dia sempit. Sempitnya pada apa? Pada perkara yang ma'ruf. Dan sebelumnya Nabi mengatakan la ta, ini juga kaidah ya, la ta'ata fi ma'siyatillah. Ini kaidah juga, ini buat oleh para ulama, la ta'ata fi ma'siyatillah. Kaidah yang sudah baku berdasarkan hadis ini. Ya, tidak ada ketaatan, tidak ada ketaatan yang wajib dalam berbuat maksiat kepada Allah. Ketaatan yang wajib itu pada perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu fi ma'ruf. Ini hadis Ali bin Abi Talib. Setelahnya 4704, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Zuhair bin Harb wa Abu Sa'id al-Ashaj وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ. Ini empat orang gurunya Imam Muslim. Pertama Muhammad bin Abdullah bin Numair, kemudian yang kedua Zuhair bin Harbin, yang ketiga, ya bukan empat, tiga, wa Abu Sa'idin al-Ashad. Tiga orang guru Imam Muslim dan lafaz mereka bertiga berdekatan. وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ, ya, berdekatan. Bukan karena mereka berdekatan tempat duduknya ketika mengajar, ya. Dan bukan juga mereka berdekatan negerinya, berdekatan masanya atau sama masanya. Imam Muslim mendapatkan mereka terpisah, terpisah oleh jarak, terpisah oleh waktu. Bisa jadi bertahun-tahun jaraknya dia mendengar dari seorang guru dengan guru yang lain, tetapi ternyata lafaznya sama atau berdekatan. Taqarabu fil lafzi, ya. Qalu haddathana Waqi', ini guru mereka bertiga. Mereka sama gurunya, yaitu Waqi' ibn al-Jarrah al-Ru'asi rahimahullah. Ini juga guru Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah bercerita, syakautu ila Waqi'in su'ahidhi. Saya pernah mengadukan kepada Waqi', guru saya, tentang buruknya hafalan saya. Maksudnya hafalan hadis. Maksud buruknya bukan hancur-hancuran, ya, tapi dia merasa ada kekurangan, maka dia laporkan. Apa sebabnya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia tunjukkan kepadaku agar saya menjauhi maksiat. Menunjukkan bahwa saya maksiat itu membuat hafalan hilang. Dan tidak akan berjumpa, tidak akan bertemu, berkumpul antara dosa dengan ilmu. Antara dosa dengan ilmu. Dosa itu menghilangkan ilmu, menghilangkan keberkahan ilmu, menghilangkan hafalan juga. Jadi farsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur, dan dia kabarkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asi, dan cahaya Allah, maksudnya ilmu, tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Makanya orang yang paling jauh dari perbuatan dosa, orang yang belajar agama. Idealnya orang yang belajar agama yang jauh dari dosa, karena dia tahu ini dosa dan tidak akan mungkin saya belajar agama kemudian saya berdosa. Ternyata banyak orang yang masih belajar agama dan dia berbuat dosa besar, menganggap dosa itu kecil. Ada di antara mereka yang bahkan masih homo, ya, na'udzubillah, masih berzina, na'udzubillah, masih bertransaksi riba, masih ghibah, masih namimah, masih mencuri, نعوذ بالله من الخذلان نسأل الله الاستقامة والثبات. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari kehinaan dan memohon kepada Allah agar kita istiqamah di atas ilmu dan amal. Ma'asyiral muslimin, jadi Waqi' ini gurunya juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan dia dekat sekali dengan Waqi' bin Jarrah. Ya. Bahkan seringkali mengadukan curhat, ya, dosa Imam Syafi'i apa kira-kira, ya, sampai begitu rusak hafalannya. Tentu mungkin ya tidak akan sebegitu jauh mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka ulama yang benar-benar ulama yang mengamalkan ilmunya, yang kalau kita baca biografi hidup mereka tentu luar biasa, dekat dengan Allah, ahli ibadah, sangat warak dari berbuat pelanggaran apalagi dosa, jauh dari perbuatan makruh apalagi ya apalagi yang haram. Tetapi tetap ketika frekuensi amal ibadah mereka sedikit berkurang akan berpengaruh kepada hafalan mereka. Inilah Waqi' yang guru mereka bertiga dan kakek gurunya Imam Muslim di sini rahimahumullahu taala. Hadatsana al-A'mash, ini gurunya Waqi', al-A'mash Sulaiman bin Mihran, ya, an Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali, ini sama dengan sanad sebelumnya, an Abi Abdurrahman, Abdurrahman generasi tabi'in, muridnya para sahabat Nabi, di sini murid Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an. Qal ba'ath Rasulullah SAW sariyah. Ini perkataan Ali radhiyallahu an. Ia bercerita Nabi SAW mengutus sebuah pasukan gerilya sariyah. Pasukan gerilya dikirim oleh Nabi, dilepaskan oleh Nabi untuk bergerilya berperang. Wasta'mala 'alaihim rajulan min al-ansar. Dan dia jadikan atau pilih salah seorang dari Ansar sebagai pemimpin pasukan itu. Ya. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa yang tadi seseorang itu adalah dari kaum Ansar. Ya. Wa amarahum an yasma'u lahu wa yuti'uhu. Jadi ketika dilepaskan oleh Nabi di keberangkatan mereka, Nabi benar-benar berpesan kalian patuhi si fulan ini karena saya mengangkatnya sebagai pemimpin kalian. Ini pesan Nabi kepada mereka. Ya, wa amarahum an yasma'u lahu wa yuti'u fa aghdabuhu fi syai'in. Maka dalam perjalanan ada tindakan pasukan ini yang membuat pemimpin pasukan tersebut murka, marah. Ya, fa aghdabuhu fi syai'in. Faqala, saking murkanya ia berkata, memerintahkan mereka, ijma'u li hataba. Kumpulkan kayu bakar, katanya kepada pasukannya. Fajama'u lahu, maka karena kepatuhan maka dikumpulkan. Mereka tidak tahu apa-apa, pokoknya disuruh mengumpulkan kayu bakar, dikumpulkan oleh mereka. Summa qad awqidu naran. Setelah terkumpul, ya, dionggokkan kayu bakar, maka kata dia kepada mereka, hidupkan atau nyalakan api. Maka dinyalakanlah api. Fa'uqadu, thumma qal, setelah api menyala, lalu dia berkata, alam ya'murkum Rasulullah SAW an tasma'u li wa tuti'u. Bukankah Nabi telah berpesan memerintahkan kalian untuk mematuhi dan mentaati aku, kata beliau ini. Qalu bala, kata mereka, iya, benar. Qal, kata dia, fadkhuluha, kalau begitu masuklah ke dalam api ini. Qala fanadhara ba'duhum ila ba'din. Lalu kata Ali, maka sebagian mereka saling pandang antara mereka. Faqalu, kata mereka, innama fararna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nar. Sungguhnya kami ini pergi dan bergabung dengan Nabi karena lari dari api neraka, dari api. Fakanu kadzalika, kata Ali, memang benar apa yang mereka ucapkan, benar bahwa mereka menghadapi apapun konsekuensi buruknya, dampak buruknya, akibat tidak baiknya ketika mereka meninggalkan agama nenek moyang, agama kesyirikan, kemudian bergabung dengan Nabi, mengikrarkan syahadat, masuk menjadi seorang muslim, mukmin, kan besar sekali tantangannya. Ya. Tujuan mereka adalah lari dari mereka, dan itu benar kata Ali radhiyallahu ta'ala. Wasakana ghadabu, mendengar apa pernyataan dari mereka kepada pemimpin tersebut, maka redalah marahnya ketika mendengar alasan mereka. Loh, kenapa kami disuruh lagi masuk api padahal kami bergabung dengan Nabi menjadi seorang muslim adalah karena lari dari api? Mendengar itu sakana ghadabu, redalah marahnya pemimpin ini. Wa tufi'atin nar, dan dipadamkanlah kembali api yang sudah menyala tadi. Falamma raja'u, dan ada sebuah makna yang tersirat yang seketika sampai ke saya sekarang ini, yaitu pelajarannya. Ketika kita melihat api, ingatlah api neraka. Ketika kita melihat apalagi api-api yang besar, mesti kita mengingat neraka. Dengan merasakan hawa panasnya saja, ingatlah neraka. Bukan berarti kita harus menyalakan api terus, tapi tidak, bila mana kita berhadapan dengan api, ingat api neraka. Api neraka, api yang menyala-nyala dan tidak bisa dipadamkan. Yang tadi bisa dipadamkan, bisa disiram, mati dia. Tetapi kalau api neraka tidak pernah berhenti menyala terus, karena yang menjadi bahan bakarnya tidak pernah habis. Manusia yang dibakarnya itu hangus balik lagi, hangus balik lagi, hangus balik lagi. Na'udzubillahi minannar. Begitu juga api neraka, kayu bakarnya batu, batu, dan batu itu tidak habis dibakar. Apalagi batu neraka. Ini yang menambah panasnya api tersebut adalah bahan bakarnya batu. Wa quduhan nasu wal hijarah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi sempat terlintas ketika api itu dipadamkan, ya memang setiap kita melihat api merasa hawa panas di dunia ini. Sekarang ini musim panas, keluar kita siang hari panas sekali, malam hari juga bagi tidak ada sarana pendingin panas. Ya, tadi sempat kita masuk masjid terasa hawa panas. Ini belum seberapa dengan panasnya neraka. Makanya Nabi SAW seringkali mengingatkan, fattaqun nar, ittaqun nar, ittaqun nar, takutlah ke neraka, karena panasnya luar biasa. Ya, panasnya luar biasa. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika disuruh masuk ke api tadi, mereka mengatakan, justru kami karena melakukan semua ini, berangkat di berperang, berjihad, karena lari dari api, kenapa kamu perintahkan kami lagi masuk api? Nah, ini yang meredakan marahnya pemimpin mereka tadi, sehingga api itu pun dipadamkan. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka kembali disampaikanlah cerita tersebut kepada Nabi. Faqal law dakhaluha ma kharaju minha, kalau sempat mereka masuk maka mereka tidak akan bisa keluar. Maksudnya ini dosa, ketaatan bukan pada perkara yang seperti itu. Innama ta'atu fil ma'ruf, ini kaidah tadi. Sungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Ini hadis sebelum terakhir di bawah bab ini. Masih banyak sekali ya. Kemudian hadis setelahnya 4705. Ini hanya sanadnya yang diulang kembali. Dibawakan oleh Imam Muslim hadis yang sama dengan sanad yang baru. Kata Imam Muslim, pada halaman 123. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' wa Abu Muawiyah anil A'mash bihadzal isnad. Dari A'mash itu sampai kepada Ali sama, tetapi dari A'mash ke bawah tidak. Dari A'mash kepada Imam Muslim sudah berbeda, dan bunyi hadisnya hampir sama dengan hadis tadi, cerita Nabi mengirimkan pasukan gerilya, kemudian berpesan kepada, mengangkat seorang pemimpin untuk mereka dan berpesan sekali, kalian harus taati perintahnya, patuhi dia. Nah, ternyata dalam perjalanan dia murka karena ada tindakan pasukannya yang membuat dia marah, maka dia ingin menguji lagi kesabaran mereka dengan menyalakan api dan memerintahkan mereka untuk memasukinya, seperti cerita yang tadi telah kita dengar bersama. Kaum muslimin, kita lanjutkan 4706. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibnu Idris an Yahya ibnu Sa'id wa Ubaidillah ibnu Umar an Ubadah ibnu Walid ibni Ubadah an abihi radhiyallahu an abihi an jaddihi radhiyallahu taala. Jaddihi dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya di sini adalah Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala. Jadi cucu seseorang meriwayatkan dari ayahnya, kemudian dari kakeknya sahabat. Ayahnya tabi'in dan perawi hadis, dan dia juga seorang ilmu perawi hadis. Beliau adalah Ubadah ibnu Walid ibnu Ubadah. Ubadah ibnu Walid ibnu Ubadah. Nama cucu sama dengan nama kakek. Ubadah ibnu Walid ibnu Ubadah. Ubadah meriwayatkan dari Walid ayahnya, dan Walid ayahnya meriwayatkan dari kakeknya Ubadah ibnu Samit, sahabat Nabi radhiyallahu taala. Qal, kata Ubadah ibnu Samit, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kata Ubadah, ini perlu diingat sahabatnya ini, Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, kami berbaiat dengan Nabi. Baiat itu adalah mengambil sumpah setia, terkadang diiringi dengan jabatan tangan. Ya, itu baiat. Yaitu mengambil sumpah bahwa akan melakukan, pasti melakukan. Ya, diambil sumpah dan biasanya diiringi dengan jabat tangan. Itu yang baiat. Dan ini dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi baiatnya apa? Ya, pengambilan sumpahnya apa? Adalah untuk patuh dan taat. Ini jadi diambil sumpah oleh Nabi, kalian harus patuh, kalian harus taat. Lalu dia mengatakan, kami siap ya Rasulullah. Nah, itu tuh. Dalam bentuk baiat ditegaskan oleh Nabi untuk patuh dan taat, maksudnya kepada pemimpin, kepada penguasa. Ya. Kata Ubadah, fil usri wal yusri, dalam keadaan susah, sulit, atau dalam keadaan mudah. Ya. Usrun, usrin, yusra, berlawanan. Usr itu susah, yusra mudah. Berarti dalam keadaan dia dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah, wajib taat apapun keadaannya. Wal manshati wal makrah, dalam keadaan rajin atau dalam keadaan ya malas, pokoknya wajib taat. Wa ala atharatin alaina, dan bahkan dalam keadaan kami ini rakyat tidak dipedulikan, justru pemimpin dan penguasa itu sibuk dengan dirinya, dengan keluarganya, tetap kami sebagai rakyat, kata Ubadah ini, diambil sumpah oleh Nabi untuk taat dan mematuhi. Wa ala alla nunazi al amra ahla, ini juga isi dari bayatnya, yaitu kami tidak dibenarkan untuk merebut kekuasaan dari pemiliknya. Maksudnya jangan sampai kalian memberontak. Ini sumpah Nabi ini, diambil bayat oleh Nabi, jangan sampai kalian memberontak. Ini kemerontak ini dalam kondisi ketika kebalikan tadi, mungkin dalam keadaan susah juga disuruh juga taat, atau ditindas, dianiaya, dizalimi. Ya. Nah, ini mungkin yang membuat rakyat itu tidak mau menganggap dia pemimpin dan bahkan berencana untuk ya, mengganti pemimpin, ya, menumbangkan pemimpin. Ya. Kata Nabi ya, dalam ayatnya, jangan sampai kami mengambil, merampas urusan kepemimpinan dari pemiliknya. Ini bayatnya antara para sahabat dengan Nabi SAW. Yang mengatakan itu yang dibayat langsung, salah satu dari yang dibayat langsung yaitu Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala. Wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna. Ini juga isi bayatnya, agar kami mengatakan kebenaran dimanapun juga. Kalau itu kebenaran, sampaikan. Apapun keadaannya, sampaikan. La nakhafu fillahi lawmata la'imin. Dalam urusan kebenaran, dalam urusan agama Allah, kami tidak dibenarkan takut atau mengkhawatirkan atau menakuti celaan orang yang mencela. Ya, kecelaan orang yang mencela. Ini isi bai'atnya yang diambil oleh Nabi dari para sahabat mereka, dari sahabatnya radhiyallahu taala anhum, yang disampaikan kepada kita oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala. Jadi inti hadis ini adalah poin bai'atnya. Bai'at itu adalah perkara yang sakral. Ya. Diambil sumpah, isi pengambilan sumpah itu isinya adalah tentang masalah ketaatan kepada penguasa. Wajib taat apapun keadaan kalian, tertindas, tersiksa, terzalimi, tidak dipedulikan. Yang penting kalian tetap patuh dan jangan sampai kalian merebut kekuasaan. Allah nunazi al-amra ahla, dari pemiliknya, dari yang memegangnya. Ya. Nanti ada pengecualian yang disampaikan oleh yang lain, illa antarau kufran buwahan. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, dan itu pun para ulama memberikan persyaratan yang sangat ketat. Ya. Persyaratan yang sangat ketat di antaranya adalah dengan pemberontakan itu tidak menghasilkan atau menjadikan perkara atau keadaan semakin memburuk, semakin parah, semakin beringas penguasa, semakin membabi buta. Nah, ini sama sekali tidak dibenarkan kalau seandainya keadaan semakin memburuk ya, dan punya kekuatan ya, itu kalau sudah terlihat kekufuran yang nyata. Tapi kalau dia masih sholat, dalam riwayat lain tekankan Nabi, jangan selama mereka masih sholat. Kalau kita masih melihat mereka sholat, ini tanda bahwasanya seorang muslim itu muslim dengan ibadah salat. Ya. Jadi kalau orang sudah, jangankan penguasa, yang semuanya, kalau sudah tidak tampak salat, apa tanda keislamannya? Apalagi kalau dalam KTP itu tidak lagi ada agama. Ya. Agama apa? Islam. Tidak ada lagi. Nah, apa tanda Islam lagi? Salat tidak ada. Sementara sebagian kaum muslimin mengkritisi, protes kenapa tidak ada agama, yang seharusnya Islam itu ditampilkan dengan ibadah sholat. Bukan berarti kita membenarkan, tetapi ya bagi kita yang kaum muslimin, tampilan Islam yang nyata sehari-hari adalah satu kali 24 jam harus tampilkan keislaman. Ya. Bahwa kita seorang muslim yang sejati adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, karena itu tiangnya agama. Tidak ada tiangnya, bangunan akan runtuh. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kemudian hadis setelahnya di bawah 4707. Ya, ini hanya sebatas sanad. Imam Muslim mengatakan wahaddatsanahu Ibnu Numair qala haddatsana Abdullah yani Ibnu Idris qala haddatsana Ibnu Ajlan wa Ubaidullah Ibnu Umar wa Yahya Ibnu Sa'id an Ubadah Ibnu Walid fi hadzal isnadi mithlahu. Sanadnya sampai kepada Ubadah ibn Samit tadi, ya, dari pangkalnya berbeda, di ujungnya sama, sementara bunyi hadisnya sama. Mithlahu artinya sama dengan yang sebelumnya. Setelah itu 4708 halaman 123, ya, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Abdul Aziz yakni Darawardi an Yazida wa huwa Ibn al-Had Ibnu al-Had an Ubadah Ibnu al-Walid Ibni Ubadah Ibnu Samit. Di sini kita pastikan bahwasanya Ubadah Ibnu Samit di sini. Ya. Ya. Tadi tidak ada Ubadah Ibnu Samit, hanya sampai Ubadah saja. Ya. Ubadah Ibnu al-Walid Ibnu Ubadah an abihi an jaddihi. Tidak ada Samitnya. Dan ketika kita kumpulkan riwayat dan satu hadis yang banyak, menampak kita bahwasanya semakin jelas siapa orangnya. Seperti di sini kita jadi bisa memastikan bahwa Ubadah yang tadi adalah Ubadah bin Samit dengan riwayat yang sekarang. Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Samit. Ada tambahan al-Samit di sini. Ya. An abihi qala haddathani abi. Dari ayahnya yaitu Walid, dan ayahnya mengatakan menyampaikan kepadaku ayahku pula. Maksudnya adalah Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala an qala bay'na Rasulullah SAW, katanya kami berbaiat dengan Nabi atau Nabi mengambil baiat dari kami, bimithli hadis ibni Idris, sama bunyinya dengan hadis ibnu Idris yang tadi, yaitu nomor 4706, sama dengan hadis 4706, bunyinya satu cuma, sementara 4707, 4708 itu hanya isyarat saja dengan sanad yang berbeda, tetapi hadisnya bunyinya pada nomor 4706, ya, bayana Rasulullah SAW dan seterusnya sampai la nakhafu fillahi laumata laim. Sampai di sini pelajaran kita, sisa satu hadis lagi ya. Kita selesaikan saja 4709 hadis yang terakhir di bawah bab itu. Imam Muslim mengatakan hadatsana Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb bin Muslim qala hadatsana ammi Abdullah bin Wahab qala hadatsana Amr bin al-Harith qala hadatsani Bukairun an Busri bin Sa'id an Junadah bin Abi Umayyah qala dakhalna ala Ubadah bin Samit. Masih hadis Ubadah, tetapi bukan dari anaknya lagi. Kalau tadi kan dari anaknya Walid, sekarang dari muridnya yang lain, yaitu Junadah ibnu Abi Umayyah. Kata Junadah bin Abi Umayyah, dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa marid. Kami datang menjumpai Ubadah bin Samit ketika itu dia sedang sakit, berarti menjenguknya. Fakulna, sambil menjenguk orang sakit dia, mereka juga menimba ilmu, luar biasa mereka. Fakulna hadithna aslahakallah bihadithin yanfa'ullahu bihi. Ya, kata mereka, sampaikan kami, ajarkan kami satu hadis yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami. Padahal yang guru mereka ini sedang sakit, tapi ini tidak peduli. Ya, yang gurunya pun tidak peduli, pokoknya sampaikan ilmu. Sami'tahu min Rasulullah SAW, yang kamu dengar langsung dari Nabi. Faqala da'ana Rasulullah SAW fabayana. Ini ceritanya Ubadah bin Samit. Kami dipanggil oleh Nabi, kemudian kami diambil bayat. Fakana fima akhada alaina, di antara poin-poin bayatnya adalah an bayana ala sam'i wa ta'afi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi al-amru ahla. Qal illa antaru kufra. Ini yang tadi saya isyaratkan. Ada pengecualian, jangan sampai di antara poinnya, jangan sampai kalian mengambil alih kekuasaan atau merebut kekuasaan yang tadi ya. Kemudian ada pengecualiannya, qala illa antaru kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas pada pemimpin tersebut, di mana kalian punya bukti keterangan hujah dari Allah. Jadi kufurnya itu jelas-jelas dengan ilmu, bukan subuhat. Ya. Nah, baru bisa kalian mengambil alih kekuasaan atau merebut, tetapi dengan persyaratan yang ketat yang tadi sempat kita isyaratkan. Jadi baru sampai di situ boleh sampai mengambil alih atau merebut, tetapi merebutnya pun ya ada persyaratan yang sangat ketat dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya salah satunya yang terpenting adalah punya kekuatan pula. Kalau tidak punya kekuatan, hanya 10 orang Habis semuanya. Atau kumpul-kumpul di hutan-hutan, ya, latih militer di sana, pakai bedil kecil, ya, dipersenjatai dan ada modal 1 juta, 10 juta, kemudian merampok bank. Ini kemungkaran yang terjadi. Mengingkari kan kemungkaran, mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran, mungkar, bukan ma'ruf lagi, ya, bukan dakwah lagi, bukan jihad, dan justru itu dosa besar, ya. Apalagi mengambil harta orang yang tidak bersalah. Waliyadzubillah. Ini yang perlu kita terangkan untuk hadis yang terakhir, dan itu tadi hadis yang terakhir di bawah bab yang ke-6, ya, yang ke-8. Sangat banyak sekali hadisnya dan luar biasa, bisa dikumpulkan dari sekian banyak para sahabat tentang wajibnya taat kepada pemimpin dalam apapun keadaan, sekalipun mereka berbuat tidak baik, tidak benar, tetapi kewajiban rakyat adalah taat dan patuh. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.